Alhamdulillah, Al-Fatihah. Seperti biasa pada pagi ini, kita mulakan tanyalah Ustaz dengan baca beberapa potong daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha wal-nahari idha tajalla wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa'amma man a'ta wa'ttaqa wa'saddaqa bil-husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Salakallahul Azim. Para bantuan yang dimulikkan sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini di tangan saya ada tafsir Ibn Kathir yang sudah pun diterjemahkan oleh pustaka Al-Imam Asy-Syafi'i dari Jakarta, Indonesia. Kalau saudara ada peluang pada hari seperti cuti seperti hari ini, pergilah ke kedai-kedai buku. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sesi daripada terbuang waktu, daripada terbuang dan perkara yang sia-sia. Jadi saya ini boleh katakan terjemahannya, dan demi malam apabila ia menutupi, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan lelaki dan perempuan, sungguhnya usahamu memang berbeza-beza. Adapun orang yang berikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa diri cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah pun binasa. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari tafsir Ibn Kathir. Kadang-kadang saya sebut sahih tafsir Ibn Kathir. Kedua-duanya adalah terjemahan yang baik. Kalau sahih tafsir Ibn Kathir ini adalah terbitan pustaka Imam Ibn Kathir, manakala pustaka Imam Syafi'i pula menerbitkan tafsir Ibn Kathir. Tak ada perkataan sahih. Tapi kedua-duanya dalam, Alhamdulillah, setelah pun saya kaji, saya lihat, saya teliti, terjemahannya amat baik untuk kita membawa satu daripada sumber ilmu ke rumah kita, tafsir Al-Quran Al-Karim. Baik, jangan biarkan kami bersendirian di studio pada pagi ini. Bersama-sama dengan saya ada kru, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita lihat surah ini, dihafal oleh kebanyakan imam-imam kita. Tapi kalau kita lihat intisari yang terdapat di sebaliknya, satu kisah yang menarik, saudara. Kebanyakan para ulama menggambarkan bahawa ayat ini, sebagai contohnya Al-Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi, Al-Imam Al-Qurtubi, ini merupakan jago para tafsir Al-Quran Al-Karim. Mereka mengatakan bahawa surah ini turun untuk menceritakan kelebihan seorang manusia yang unggul yang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq, Abu Abdullah, yang terkenal dengan nama Uthman bin Amir bin Amr Al-Qurashi. Beliau ini merupakan Abdullah ibn Abi Quhafah, tapi nama glamournya, kunyahnya Abu Bakar, yang nama itulah yang dipakai, yang membanggakan dirinya kerana Nabi SAW menggelarnya dengan nama demikian. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, hebatnya iman Abu Bakar, ya, kerana beliau merupakan jago kepada ilmu mujahadah yang kita sedang pelajari sekarang. Mujahadah semalam telah kita huraikan berasal perkataan jahdun ataupun judun. Kalau jihad, dia merujuk kepada kita menentang musuh yang nampak. Umpamanya para Nabi SAW, alaihimussalam, para Nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim, ya, jihadnya melawan sebagai contoh Namrud. Begitu juga kalau kita lihat banyak Nabi, Nabi Musa berlawan dengan Fir'aun, Nabi Isa berlawan dengan Bani Israel sebagai contohnya. Ya, ini merupakan peristiwa-peristiwa yang telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Zulkarnain yang disebut oleh Allah, khas yang surah Al-Kahfi. Maka Nabi Muhammad SAW juga bertarung. Itu namanya jihad. Jihad yang kita nampak jelas di hadapan, menentang musuh-musuh. Tapi di sana ada satu lagi jihad yang bersifat dalaman, internal, iaitu kita melawan nafsu kita sendiri, yang biasanya dipanggil sebagai mujahadah. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi dalam kitabnya Hiya Umiddin menjelaskan bahawa tingkatan diri kita ni untuk sampai kepada apa yang kita gambarkan semalam dengan pembahagian nafsu itu. Nafsu yang pertama, ammara. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Jiwa yang cenderung untuk melakukan kemaksiatan, itu namanya amarah. Sentiasa mendorong kita melakukan maksiat. Kalau kita mula belajar, mendekati para ulama, mula melakukan ibadah-ibadah sunat, perubahan-perubahan yang cuba kita rancangkan sendiri itu, maka kita akan meningkat kepada nafsu yang kedua, namanya nafsu lawama. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsi lawama. nafsu yang sentiasa mencela kita bila kita melakukan perkara-perkara dosa. Dan nafsu yang paling tinggi itu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semalam kita ada cerita tentang kehebatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana bila beliau meninggal dunia, disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, keluar satu suara yang memanggil seperti itu, tidak diketahui mana sumbernya. Kerana nak terangkan, nak letakkan Ibn Abbas ni tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah SWT dalam keadaan engkau meridainya dan dia meridaimu. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah dalam syurgaku. Sedari yang dimulikkan Allah sekalian, inilah tingkatan-tingkatan yang nafsu yang ada dalam diri kita yang kita tidak nampak. Itu sebab seorang hukama berkata, seorang raja bertemu dengan seorang petani. Raja ini memiliki kuda yang hebat. Petani ini membanting tulang untuk mencari rezeki. Pakaiannya kotor. Ditanya kepada petani ini, siapa kamu? Saya adalah raja. Terkejut raja ini, ketawa dia. Raja, apa kamu? Raja pada pokok-pokok padi kamu, gandum kamu. Ternyata petani ini merupakan seorang yang hakim, yang bijaksana. Dia nak mengajar raja ini. Kata, wahai tuanku, sebenarnya patik adalah raja kepada nafsu patik sendiri. Adakah tuanku diraja kepada nafsu tuanku? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, benar kata penyair, an-nafsu idza raghabtaha fahiya raghiba, fa idza kana tahu bi qalilin taqna'u, kana taha bi qalilin taqna'u. Kamu, nafsu kamu ni dia meronta-ronta hendak lebih. Tapi kalau kamu ajar dia untuk bercukup-cukup dengan yang sederhana, dia akan merasai memadai di situ. Dia akan memadai dengan sederhana. Jadi, bila kita baca surah ini, kebanyakan para ulama tafsir membahaskan ada dua cerita. Cerita yang paling masyhur dan paling sahih, kata Ibn Kathir, Ibn Jarir Tabari, ia turun untuk Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar yang kita sebut sebagai Abdullah bin Abi Quhafah, Uthman bin Amir bin Amr Al-Qurashi, nama penuhnya ini. Satu hari dia berjalan, dia melihat di Mekah itu seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah sedang diseksa oleh tuannya. Tuannya sedang menyeksanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, satu pemandangan yang amat menyedihkan. Dia empatnya badan Bilal dengan batu yang besar di tengah padang yang begitu menggelegak pada musim panas, yang asapnya, wapnya terkeluar daripada batu-batu tersebut, dan Bilal sedang diseksa di tengah padang yang begitu panas. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih amat simpati. Iman dalam dirinya memujuknya, minta supaya tuan kepada Bilal bin Rabah ini membebaskannya. Bebaskanlah, berapa engkau nak pun aku bayar. Akhirnya Abu Bakar telah membayar kadar tersebut untuk dibebaskan Bilal. Sayyidina Umar pernah berkata, "Ataqa sayyiduna sayyidana." Tuan kepada kita, sayyid ni mana tuan? Tuan kepada kita telah memerdekakan seorang tuan yang lain. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini untuk menceritakan kehebatan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an. Sedari-sedari yang dimuliakan Allah sekalian, ada satu riwayat yang lain disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadil Masir. Iaitulah di Madinah ada seorang sahabat yang miskin, anak-anaknya ramai, duduk berjiran dengan seorang sahabat yang nampak macam orang Islam sepenuhnya, padahal dia merupakan seorang munafik. Orang munafik ini menzahirkan Islam tapi dalamnya merupakan kafir, hipokrit kalau istilah bahasa Inggerisnya. Maka dia memiliki pokok korma yang banyak. Satu daripada pokok kormanya itu bersempadan dengan tanah sahabat yang miskin, yang anak-anaknya ramai. Dan pakaian anak-anaknya tak terus, makanannya tidak cukup. Bila pokok korma ini berbuah, anak-anaknya datang kutip buah yang jatuh itu. Sedangkan ini mulia kat Allah sekalian, datang si munafik ini, dia tidak berhati perut sama sekali. Dia pergi ke anak ini, minta supaya dikeluarkan daripada mulutnya, dicongkil keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kesian orang miskin ini. Padahal buah ini dah jatuh. Ini dicerita oleh para ulama tafsir. Sesetengah daripada mereka membawakan kisah ini. Contohnya Al-Qurtubi, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir. Nampaknya ada pemanggil yang pertama. Manggil yang bertuah ini akan dapat hadiah majalah Solusi. Yang pun oleh kisah ini saya dikemukakan dalam majalah Solusi, di bahagian Pelik Tapi Benar, satu daripada edisinya. Di belakang ini ada Pelik Tapi Benar, ada kisah yang telah saya kemukakan, kisah tersebut. Sebenarnya ia dikutip daripada kitab yang namanya Al-Mustadrak oleh Al-Imam Al-Hakim dalam bab Al-Birru Was-Silah, kelebihan pada menyatakan hubungan silaturahim dan juga membuat baik kepada ibu bapa. Baik, saya kaitkan juga dengan mujahadah yang sedang kita bincangkan sekarang, iaitu pada zaman Nabi SAW, pada akhir-akhir umur Nabi SAW, ada seorang wanita yang merasakan dirinya didera oleh suami. ni suami yang zalim. Suami-suami yang dimulai kat sekalian, anggaplah isteri kita ni sebagai teman hidup kita. Kekurangan yang daripadanya ada kepada kita juga sebenarnya. Kekurangan pada isteri adalah refleksi daripada kekurangan diri kita sebenarnya. Itu sebab Allah ingatkan kita, wa'ashiruhunna bilma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi dalam satu bab daripada kitab Mustadrak menceritakan tentang kelebihan buat baik kepada ibu bapa dan juga silaturahim. Maka kisah seorang perempuan yang tidak sabar terhadap tindakan suaminya yang zalim, akibatnya dia telah pergi belajar sihir. Dan wanita yang baru mengajar sihir ini telah mengajaknya untuk pergi ke satu tempat bernama Babil. Babil ini ada dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102, sila rujuk ya. Antara tafsir yang terbaik seperti yang telah saya sebutkan, tafsir Ibn Kathir. Itu cerita lain, nanti melirik ke tempat lain pula para penonton sekalian. Yang pentingnya wanita ini telah pergi ke Babil itu menaiki anjing dua ekor warna hitam. Disebut dalam nas hadis begitulah. Akhirnya bila sampai di Babil, kelihatanlah di Babil itu, Babil di Iraq sebenarnya. Kelihatan dua orang lelaki yang tergantung, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dan wanita ahli sihir yang mengatakan, aku akan tunjukkan kamu tempat belajar sihir ini untuk menundukkan suamimu. Nama ilmu menundukkan suami ini dalam bahasa Arab dipanggil At-Tawalah. Tawawlam tak. At-Tawalah tu syirkun. Tawalah. Tawalah ni maknanya ilmu menundukkan suami. Haram dipelajari, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Ilmu ada berbagai ya. Ilmu yang haram dipelajari inilah satu daripadanya. Maka bila sampai di sana, kelihatan dua orang lelaki yang tergantung, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, keadaan yang amat pelik. Maka ahli sihir wanita yang bawa, yang naik seekor anjing ni hilang, menghilangkan diri. Tinggallah wanita tersebut terpinggir-pinggir. Lelaki yang tergantung ni berkata kepadanya, apa yang kau mahu wahai perempuan? Jawapannya, saya nak belajar ilmu sihir untuk menundukkan suami saya yang zalim pada saya. Perempuan ni tidak mampu untuk mujahadah nafsu dalam dirinya. Apa salahnya kalau dia berjumpa dengan Nabi, meminta doa daripada Nabi SAW umpamanya, bersahabat dengan wanita-wanita salihah yang ada di Madinah, yang ramai mereka pada waktu itu. Tapi dia gagal mengatasi nafsunya. Ini mujahadah juga. Akhirnya lelaki tersebut, janganlah kamu belajar sihir oleh perempuan, nanti binasa imanmu, rosak imanmu nanti. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini Babil Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Wahai manusia, janganlah belajar sihir, ia merosakkan kamu. Perempuan ini kata, tidak, saya nak belajar juga, saya datang daripada jauh ini. Tidak, perempuan, jangan belajar, rosak imanmu. Akhirnya lelaki ini bila melihat perempuan tersebut tekadnya tinggi nak belajar juga, kamu pergilah ke kawasan api yang ada di sana, yang kamu nampak unggun api itu, dan pergi buang air kecil di situ. Jadi perempuan ni pun pergi ke situ, dia takut. Kerana waktu itu waktu senja. Bila dia nak buang air kecil, dia rasa gentar, gementar, balik semula kepada lelaki yang tergantung dan mengatakan kepadanya, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mahu. Tuhan mahu. Apa yang kamu lihat? Tak ada apa-apa. Kamu berbohong, wahai perempuan. Pergi ke sana dan buang air kecil. Itu syarat untuk belajar sihir. Dia pergi kali kedua, dia tidak tergamak juga. Balik. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Kamu masih berdusta. Kalau tidak, kamu balik sajalah. Jangan datang lagi ke sini. Dia pergi untuk kali yang ketiga, para penonton sekalian, seperti yang disebut dalam nas hadis riwayat al-Imam al-Hakim dalam Mustadraknya, akhirnya dia pun buang air kecil. Sekonyong-konyongnya, lepas dia buang air kecil ni, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, dia terkejut melihat satu bayangan kelibat lelaki berkuda. Bukan kuda putih, tak ada kuda putih. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kuda yang tegap, yang hebat, dibawa oleh seorang panglima yang lagaknya seperti kecewa dalam satu perangan dia tewas. Faham kan? Tak faham. Jadi dia melihat kelibat tersebut keluar daripada dirinya menuju ke langit. Wajahnya hampa. Kita melihat wajah orang, kita tahu wajahnya kecewa. Jadi dia pun hairan. Ini siapa pula? Ini apa bayang ini? Kelibat apa ini? Dia membalik kepada lelaki tersebut mengatakan, saya sudah mulai kecil. Apa yang kau lihat? Saya melihat satu kelibat lelaki berkuda yang hebat wajahnya, tapi kecewa nampak pada raut wajahnya itu. Dia terbang ke arah langit daripada arah saya. Jawapan lelaki yang tergantung, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas itu, benar, itulah iman kamu yang sudah pun keluar daripada dirimu. Rupa-rupanya belajar sihir ni, iman keluar daripada diri, para penonton sekalian ya. Iman ni dia dah keluar, dia takkan balik. Payah untuk balik. La yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Wala yashrabu syaribul khamar hina yashrab wa huwa mu'min. Dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak mencuri seseorang itu melainkan ketika mencuri, iman keluar daripada dirinya. Dan tidaklah berzina seseorang itu melainkan waktu berzina, iman keluar daripada dirinya. Dan tidaklah seseorang itu minum arak melainkan waktu dia minum arak, iman keluar daripada dirinya. Kata Ibnu Abbas, iman ni keluar dia macam awan di atas kita. Kalau dibalik, baliklah. Kalau tak balik, jahanamlah seseorang itu. Kalau tuan sekalian, ini ikut nafsu atau marah jika tidak bertempat, atau marah tidak bertempat jika kita marah bila agama Islam Nabi Muhammad dihina. Allah, ini iman dia tak, ini adalah tanda iman saudara. Ini marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Nasa'i, Abu Daud dan lain. Tidak beriman seorang kamu tidak sempurna imannya sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Dalam hadis, dalam huraian kepada hadis ini, Imam Ibnu Rajab mengukuhkan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Sesiapa yang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, melarang, menahan kerana Allah, itu tanda sempurna iman. Jadi dalam Islam ini kita mempertahankan Islam, cinta kepada Nabi SAW membawa pada kita marah kepada perbuatan yang menceroboh Islam, itu tanda iman. Ini marah yang sepatutnya. Itu sebab kita bincangkan semalam, nafsu ni tidak dilupus tapi diurus. Kata saudara Fahrul Makjoy dalam majalah Solusi, dalam bab Mujahadah Melawan Nafsu, nafsu bukannya dilupus, bukan dihapus, tapi ia diurus. Kan, kalau tidak ada nafsu seksual, maka orang Islam tidak berkembang. Kalau tidak ada nafsu untuk memiliki harta, maka harta akan dimiliki oleh bukan Islam dan mereka akan zalim kepada umat Islam. Jadi kita harus faham, ini kena diurus dengan betul. Tahniah saudara Zaid jika ada perasaan seperti ini dalam diri saudara, dan kita minta kepada semua Islam supaya sensitif terhadap Islam. Jangan Islam itu dipermain-mainkan. Soalan kita yang kedua daripada Hairul Hilmi, Ustaz, semakin kita usaha untuk dekat pada Allah, semakin kuat pula dorongan untuk melakukan maksiat dan seringkali gagal. Kadang-kadang kita ingin butuh asa, apa yang perlu saya buat? Kita berzikir, berdoa, baca Quran dan masih gagal. Saudara Hilmi, ini adalah tanda iman. Jadi saudara merasakan ada kekurangan dalam diri, menandakan saudara adalah seorang yang dapat kemanisan iman. Itu bagus, tahniah. Kerana Imam Ghazali bawa satu contoh yang menarik dalam perlakuan dosa yang kita lakukan, umpama penyakit. Siapa yang nak demam? Siapa yang nak sakit? Siapa nak sakit gigi? Tak ada orang nak sakit gigi, tuan-tuan. Tapi penyakit itu nampaknya repetitif. Dia repeated dalam hidup kita. Bila kita berjumpa dengan doktor, doktor pun dah lupa file lama kita. Dia cakap, dia mengulang benda yang sama. Jangan minum ais, jangan tidur atas simen, jangan tidur dalam aircon umpamanya. Banyakkan exercise. Jadi maknanya begitu juga dosa. Bila kita melakukan dosa, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan dosa, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti Bani Israel dahulu. Kalau mereka melakukan dosa, hukuman yang selayaknya adalah bunuh diri sendiri. Dikurung di ramai-ramai melakukan dosa itu, umpamanya mereka yang mengambil anak lembu menjadi Tuhan dalam peristiwa yang masyhur itu, mereka kena gelapkan, tidak ada lampu, kemudian masing-masing bawa pedang, tebaslah siapa yang ada di depannya. Ya, supaya sampai semuanya mati, sebahagian besarnya mati, barulah Allah beri keampunan pada mereka. Dulu syariat sebelum kita berat. Datang Islam, taubat kepada Allah SWT dan bersatu dan pinggilah orang-orang alim. Hadirlah ke majlis ilmu. Hadirlah dengan orang saleh. Bacalah Al-Quran dengan konsisten. Amalkan zikir-zikir yang baik. Saudara ini mulia kat Allah sekalian, saya suka membawa kitab kecil ini. Ada dalam poket, alhamdulillah. Macam magic pula ya. Walaupun tuan ini mulia kat Allah sekalian, ini kecil je. Orang muda, bacalah kitab ni. Zikir pagi dan petang. Kadang-kadang guru kita, Dr. Al-Basid Rahman. Orang perempuan boleh bawa dalam handbag. Tak sampai 4 minit kita baca lepas mayang. Moga-moga iman kita berterusan. Ya, iman kita ada kesinambungannya sentiasa. Cuba amalkan. Kemana kita pergi, bawalah buku kecil ni. Hadiahkan pada hari-hari perkahwinan. Tak payahlah dihadiahkan bakul telur, dihadiahkan kristal dan sebagainya. Orang simpan, jatuh, tak apa-apa penting. Cuba kita ambil benda-benda seperti ini. Orang amalkan, 1,000 orang datang, kita bagi 1,000. 1,000 orang dapat beramal, 1,000 pahala deposit masuk dalam akaun kita. Nak tak? Nak kan? Pandanglah menjangkau ke akhirat, janganlah memandang setakat dunia semata-mata. Baik, soalan berikutnya jadi jelas kepada Hilmi. Bila kita merasa gusar iman kita kurang, dosa kita mula lakukan, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita memiliki Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Bahkan dalam hadis mengatakan, wahai anak-anak Adam, kalau kamu tidak melakukan dosa, maka aku akan hapuskan kamu. Aku akan gantikan kamu dengan satu umat yang melakukan dosa dan mereka tahu mereka ada Tuhan yang akan mengampunkan mereka. Mereka kembali pada Allah. Lepas tu mungkin melakukan dosa balik semula. Lepas tu kembali balik pada Allah. Kerana manusia sifatnya tidak sempurna. Manusia ni dia terdedah kepada melakukan dosa, kembali dah kepada Allah SWT. Soalan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya dari Kemaman. Saya tanya bagaimana caranya untuk melawan nafsu minda yang menidakkan kehusyukan dalam salat. Maksud saya menjadikan salat kita lebih afdal. Nah, ini pun kena mujahadah saudara Kartini. Kena banyak mujahadah. Mujahadah ni secara ringkasnya semalam yang kita pelajari, kenali kelemahan diri kita, kenali diri kita sebenarnya. Banyakkan diri kita melakukan ibadah. Dan yang terakhir, mintalah tolong kepada Allah SWT selalu. Semayang ada cara-cara dia untuk khusyuk. Kita pernah bincangkan dalam khusyuk dalam salat. Kalau tak silap, Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir cerita buat salat sebelum ini. Bagaimana nak khusyuk dalam salat? Nombor satu, kena hadirkan hati, kata Imam Ghazali. Nombor dua, kena faham. Nombor tiga, bayangkan keagungan Allah, saudara. Nombor empat, timbulkan rasa malu dalam diri. Dan nombor lima, kita mengharapkan Allah mampukan dosa yang lepas. Kita merasa takut Allah tak mampukan dosa kita yang lepas, yang menjadi penghalang kepada penerimaan ibadah. Dan yang terakhir, walaupun demikian, kita masih ada perasaan ar-raja', mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan yang terakhir pada pagi ini, adakah hadis perang nafsu lebih besar daripada perang jihad lah benar? Ini adalah asar, ini bukan hadis. Walaysa bi hadis. Kalau nak kata hadis pun hadis mauquf. Mauquf ala sahabi, maknanya hadis ini dikatakan oleh seorang sahabat, ia bukannya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut oleh para ulama muhaddisin. Para penonton yang mulia, sekian. Alhamdulillah, ya, kita berhenti sebentar dan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bukakan di awal-awal tadi kisah tentang fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Siapa yang banyak memberi, dia takut akan hari akhirat itu, maka kami akan mudahkan untuknya kemudahan. Cantiknya ayat Allah SWT di sini. Tibaknya cantik sekali, jinasnya cantik sekali. Fasanyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk satu kemudahan, iaitu jalan ke syurga. Kisah yang jumhur ulama tafsir bahkan mengatakan hampir-hampir terhasilnya ijma', kata Imam Ibn Kathir, ayat ini turun kepada peribadi unggul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang telah menemani Nabi SAW dalam peristiwa hijrah dan telah menikahkan putrinya yang amat disayangi Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW. Aisyah merupakan isteri Nabi yang sangat Nabi cintai. Sedari ini mulia kat waskrian, Abu Bakar ni telah pun membebaskan Bilal bin Rabah daripada diseksa di padang yang begitu panas sekali. Riwayat yang kedua kata, sahabat Nabi yang observe peristiwa si munafik ini congkil korma keluar daripada mulut anak sahabat yang fakir yang miskin itu, namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah. Nampaknya ada pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk yang berikutkan, ini merupakan satu pengalaman yang menarik. Dan saya tak nafikan bahawa usaha untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni mestilah berjalan berterusan. Dan secara yang bertanya, Tuan Haji Kadir yang bertanya, sebenarnya peringkat nafsu ini, peringkat jiwa kita, para ulama berbeza-beza pandangan tentangnya. Pengistilahan ini boleh diberikan berdasarkan kepada kajian terperinci oleh seseorang. Yang biasanya para ulama sebut itulah tiga perkara. Yang pertama mula dengan amarah, yang kedua dimasuk kepada lawama, yang ketiga dia pergi kepada mutmainnah. Dan dalam pada itu tidak dinafikan ada berbagai-bagai lagi penilaian para ulama. Ini lebih kepada huraian yang boleh kita gambarkan sebagai pendetilan. Sebenarnya yang lain, mulhama, radhiya, mardhiya, ini semua adalah kalau kita nak sebutkan dia ke arah peringkat yang lebih baik daripada yang disebut sebagai amarah tadi. Saya ini mulia kat sekalian, Islam ni datang dia sempurna, tuan. Dia tidak meninggalkan satu perkara pun melainkan telah disempurnakan. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan satu pun daripada Islam ini melainkan dibahaskan. Jadi sebenarnya Islam ni comes in package. Dia datang dalam package. Dia bukan saja hubungan kita dengan manusia, tapi ada hubungan dengan Allah SWT. Bukan saja seorang yang berat hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia diabaikan. Sedangkan ini mulia kat Allah sekalian, itu sebab kita belajar surah Al-Asr. Watawasaw bisabr. Kata Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi, di sini merujuk kepada dua hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu dibangunkan sebagai contohnya modul yang cukup komprehensif yang saya sering galakkan para penonton untuk milikinya, namanya Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin. Kalau yang ada itu tebal dan kita tidak faham bahasanya Indonesia, Alhamdulillah sudah diterbitkan dalam ringkasan Riyadhus Salihin. Harganya pun tak mahal, RM50. Pergilah ke kedai-kedai MPH sebagai contohnya. Miliki kitab ini. Mana Riyadhus Salihin ini bermula dengan apa? Dengan ikhlaskan niat kerana Allah. Kemudian diikuti dengan komponen taubat, murakabah, mujahadah, ziarah orang salih pun penting, minta doa daripada mereka pun penting, ibadah infilah, semangat sunat pun penting, bersedekah itu sangat utama, puasa 3 hari dan sebulan itu sangat penting. Ini dia datang dalam package. Dan selagi kita merasakan diri kita tidak sempurna, tahniah. Itu menunjukkan ada kemanisan iman dalam diri. Tapi kalau kita rasakan dah sempurna, saya dah buat, dah komplit, saya dapat lihat benda itu ini, kita takut itu istidraj. Kita takut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saya dah buat, saya nampak itu, nampak ini. Saya ini boleh buat pasukan. Kita tak boleh nampak malakut Allah SWT. Ini saya huraikan lain ya. Kerana ada satu hadis riwayat Ahmad. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubil mu'minin lanazaru ila malakutis sama'. Kalaulah manusia ini tidak dikerumuni hatinya oleh syaitan, maka dia akan melihat kepada kerajaan Allah SWT di langit. Seperti yang berlaku kepada Harithah. Harithah ini seorang sahabat Nabi yang begitu istiqamah dan gigih berterusan melakukan ketaatan sehingga dia jumpa dengan Nabi. Dia kata kepada Nabi, asbahtu mu'minan haqqan, saya alami hari ini dengan penuh kebaikan sebagai seorang Islam yang sejati. Nabi tanya kepada dia, apa buktinya wahai Harithah? Jawapan Harithah, anni anzuru ila arsyi rabbi barizan, seolah-olah saya lihat istana arasy Allah SWT di langit itu jelas. Wa ka'anni anzuru ila ahli aljannati wa hum yatazawaruna fiha, saya melihat ahli-ahli syurga itu berziarah satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar wa hum yata'awanu fiha, seolah-olah saya melihat ahli neraka itu sedang menjerit-jerit meminta tolong, memekik-mekik minta tolong kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengiktiraf iman si Harithah. Ya, Nabi SAW berikan kepadanya supaya istiqamah dalam kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Jadi selera ini mulia kat masyarakat, tak ada satu barometer yardstick yang boleh ukur orang ni dah sampai ke tahap begini. Apa yang boleh kita amalkan, kita amalkan. Jumpa dengan orang salih penting, berguru itu penting. Jangan berkitab saja kesana kemari, baca kita apa yang kita faham, kita tidak dapatkan daripada mulut dengan talaki yang benar daripada guru-guru yang telah mempelajari daripada guru-guru mereka mengikut sanad yang sahih. Baik, nampaknya kita ada panggil lagi yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dapat dipelajari dengan belajar, bertanya, berjumpa dengan orang saleh. Jangan masuk kumpulan yang sesat. Sedangkan ini mulakan sekarang nombor satu. Akidah yang sahih yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai yang kamu miliki itu, yang bermanfaatlah hati yang sejahtera. Nombor dua, para penduduk sekalian, hendaklah kita menjauhi perkara-perkara bid'ah. Jangan buat perkara-perkara bid'ah. Ya, kerana sahibul bid'ah ni dipanggil sahibul ahwa', dia akan tergelincir waktu nak sakaratul maut nanti. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah SWT akan tetapkan orang yang benar imannya ini di atas landasan yang benar. Dan yang ketiga, banyak berdoa pada Allah. Contohnya, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Contohnya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, elokkanlah kesudahan hidupku dan berilah ganjaran atas musibah yang berlaku dalam hidupku sepanjang kehidupan ini. Kita berehat sebentar dan selepas ini kita huraikan lagi. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya pada waktu blog yang terakhir ini untuk menceritakan tentang husnul khatimah. Sebenarnya ini memerlukan pada satu bincangan topik yang khusus tentang kematian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lil mauti sakarat. Nabi SAW telah pun menyatakan semuanya kematian memiliki sakarat. Sakarat ni maknanya satu benda yang menghirit, menakutkan, menyakitkan. Sejarah ini muliakan Allah sekalian, sampai Nabi SAW pun dalam peristiwa kematian Nabi, kewafatan Nabi, kalau kita lihat ya, seperti kita baca dalam kitab-kitab sirah, tangan Nabi masuk ke dalam air nak ceritakan kematian itu cukup dahsyat dan kesakitan yang ada yang akan rasai oleh setiap orang Islam. Jadi amalkanlah tiga perkara yang mudah tadi yang kita telah jelaskan, betulkan akidah kita, belajar daripada guru kita, dapatkan kefahaman yang jelas tentang Islam itu sendiri. Sekarang ini mulia kat pas sekalian. Nombor dua, jauhilah perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara bid'ah. Perkara berbid'ah ni sekarang ini mulia kat pas sekalian lakukan oleh seseorang menyebabkan syaitan berpihak. Kalau melakukan maksiat, dia boleh bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia sudah mensyariatkan satu benda yang baru yang diikuti orang, ini akan kesatannya berlanjutan. Amatlah syaitan suka. Yang ketiga, banyaklah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh doa yang boleh kita amalkan, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah hujung hidupku, mati sebagai husnul khatimah. Dan ya Allah, ya Tuhanku, ganjarilah aku, berilah aku ganjaran pahala atas segala musibah yang berlaku sepanjang hidup ini. InsyaAllah, kalau saudara tak ada peluang nak catat, boleh lihat dalam Facebook saya, Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Saya akan catatkan pada hari ini, insyaAllah, doa-doa yang saya ajar pada hari ini. Dan kalau saudara lihat dalam buku satu-satu doa daripada hadis sahih ini pun, ada apa yang dinyatakan tadi, satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Walaupun tuan ini mulia kat Rasulian, saya belum lanjutkan lagi kisah yang dikemukakan tadi tentang Abu Dahdah. Abu Dahdah Al-Ansari ini akhirnya merasa simpati yang amat sangat pada sahabat yang miskin, anaknya didera oleh munafik tadi. Maka dia telah pun membeli pokok korma tersebut dengan harga yang sangat mahal. Munafik itu sengaja menyusahkannya. Dia kata, wahai Abu Dahdah, kalau kamu nak beli pokok korma aku ni, satu-satu yang sangat aku sayangi. Kerana buahnya enak, tebal, macam kita durian 32 eh. Ha, mahal, maknanya hasilnya cukup mengagumkan. Kalau kau nak dia boleh, tapi kau kena gantikan butter treat ni dengan 40 batang pokok korma lain. Abu Dahdah ni seorang sahabat yang kaya. Kekayaannya tidak sedikit pun mengusik ketamakan dalam dirinya, kerana dia yakin di sana ada satu lagi yang akan menanti di syurga, pokok korma yang lebih hebat. Dia berkata, tak apa, aku beli dengan 40 batang pokok korma. Akhirnya dia beli, dan pokok itu dia kata, wahai Nabi, sekarang pokok korma ni milik saya hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Saudara masih keliling rumah kita kan, capal dekat tandas pun kita tak mampu nak belikan pokok korma yang mahal seperti ini. Manalah kita punya perasaan kan pada masjid kita sendiri. Apa salah kalau kita lihat masjid itu catnya kotor, kita belikan berapa ringgit sangat, berapa puluh ringgit sangat, berapa ratus ringgit sangat. Tapi kita sering berdulak dalih, banyak alasan. Malang sekali selagi ini mulai kat Allah sekalian. Kita nak belajar yang ini. Ini nama dia mujahadah. Mujahadah melawan nafsu kita yang tamakkan dunia, nakkan benda ni semua sehingga kita lupa perjalanan kita ke akhirat. Yang mana apa yang kau berikan, wama tasaddaqta fa'amdaita. Kamu pakai lusuh, kamu makan ni luput, kamu sedekah, itulah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak menafikan apa yang Haji Kadir sebut tadi. Zikir ni satu perkara yang penting. Datang seorang sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, Islam ni sudah banyak, beri pada saya satu perkara, atashabbath bi, saya boleh pegang dengannya. Maka Nabi telah mengajar, la yazalu lisanuka, sentiasalah lidahmu basah dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah ada macam-macam, kalimatani habibatani lirrahman thaqilatani fil mizan khafifatani ala lisan, dua kalimah yang ringan atas bibir memenuhi timbangan di sisi Allah, amat dicintai oleh Allah. Apa dia? Subhanallah fil azim, subhanallah bihamdi, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Zikir penting, tapi ada juga peluang untuk kita mengajar orang, kita amar makruf nahi mungkar. Ini semua akan meningkatkan diri kita ke tahap yang lebih tinggi. Jangan sibuk sedekah. Sedekah pun penting untuk menggamit, memberi kepada kita satu impas baru, kuatan iman kita kepada nafsu kita agar dipertingkatkan oleh Allah SWT. Nafsu yang dimaksudkan jiwa, kategorinya itu kepada tahap yang lebih tinggi, agar janganlah dia kekal, dia sentiasa pada tahap amarah, yang sentiasa cenderung melakukan maksiat. Jadi semua ini adalah proses mujahadah yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita untuk mengasah, menggilap, ya, kalau istilah itu tepat digunakan, kepada diri kita, kepada hati kita, agar peningkatan itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan ini mulia kat pasirian, itulah dia proses untuk baiki diri. Banyak lagi perkara yang buat kita pelajari. Mujahadah seorang alim lain daripada mujahadah seorang kaya, lain daripada mujahadah seorang miskin, lain daripada mujahadah seorang pemimpin. Ya, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, nanti kita akan bincangkan pada waktu yang sama hari esok insya-Allah. Ya, pada waktu yang sama. Kabarkan kepada semua saudara-saudara kita se-Islam supaya dapat melihat, belajar bersama-sama mana yang berkesempatan. Jadi di akhir ini sama-samalah kita berdoa, dan doa ini juga masih lagi saya pilih dari kitab 101 doa daripada hadis-hadis sahih. Sama-samalah kita menanda tangan, mohon kepada Allah, moga-moga doa kita dimakbulkan. Alhamdulillahirabbil alamin.